الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan telah kita jelaskan persyaratan secara umum bahwa tidak membatalkan puasa seseorang apabila tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat. Yang pertama, al-ilmu, dia mengetahui baik pengetahuan dari sisi hukum syar'i, demikian pula pengetahuan tentang kondisi dan keadaan. Yang kedua, al-zikr, dia mengingatnya. Maka apabila dia lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Dan yang ketiga, dia melakukannya dengan sengaja, dengan pilihannya. Adapun jika dia melakukan tanpa sengaja, maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Dan telah kita jelaskan bahwa makan dan minum dengan sengaja termasuk di antara hal yang membatalkan puasa seseorang. Adapun kalau dia lupa sehingga dia terus makan dan minum, maka yang demikian tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yutimma saumahu, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah taala wa yafsudu as-saumu bis-sa'uti, dan puasa menjadi batal disebabkan karena as-sa'ut. Yang dimaksud as-sa'ut yaitu cairan obat yang dimasukkan melalui hidung. As-sa'ut adalah obat cairan yang dimasukkan melalui hidung. Maka ini termasuk di antara hal yang membatalkan puasa meskipun melalui hidung. Sebab jalur mulut demikian pula hidung akan menyatu pada saat dia mengalir ke dalam, sehingga apa yang masuk melalui hidung sama halnya seperti yang masuk melalui mulut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wabaligh fil istinshaqi illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinshaq, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Yani apabila engkau dalam keadaan berpuasa, jangan mubalaghah, jangan berlebihan pada saat beristinshaq, karena dikhawatirkan akan ada sesuatu dari air tersebut yang masuk ke dalam sehingga dapat menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Oleh karena itu, apa saja yang masuk melalui hidung hukumnya sama seperti yang masuk melalui mulut. Wa bi kulli ma yasilu ila al-jawfi, dan apa saja yang sampai ke dalam tubuh. Walau min ghairil fami mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi. Meskipun tidak melalui jalur mulut. Yang itu termasuk hukum makan dan minum. Atau menggantikan kedudukan makan dan minum. Kal ibar al-mughadhdhiyah, seperti seseorang yang diimpus atau suntik yang berstatus sebagai pengganti makanan dan minuman. Impus yang melalui jalur tangan misalnya, yang menduduki kedudukan makanan dan minuman, maka ini hukumnya sama seperti makanan dan minuman tersebut. Adapun cairan yang masuk ke dalam tubuh dan dia tidak berstatus sebagai pengganti makanan dan minuman, maka tidak dihukumi membatalkan puasa. Karena dia tidak termasuk ke dalam jenis al-akl atau asyurb. Tidak termasuk makan, tidak termasuk minum. Dan tidak menduduki kedudukannya. Seperti misalnya cairan atau suntikan yang sekedar untuk mengobati. Tidak berstatus sebagai pengganti makanan dan minuman. Namun kapan dia berstatus sebagai pengganti makanan dan minuman, maka jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya sama seperti makanan dan minuman tersebut, membatalkan puasa. Kemudian ats-tsani, yang kedua dari hal-hal yang membatalkan puasa, al-jima'u. Al-jima' bersetubuh apabila terjadi hubungan suami istri. Yabtulu siyamu bil jima'i, puasa batal disebabkan karena persetubuhan. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Apabila terjadi jima' maka menyebabkan batalnya puasa seseorang jika dia melakukannya pada masa-masa dia harus menahan diri dari makan, minum dan al-jima'. Ya, misalnya ada seorang bersetubuh kemudian hingga memasuki waktu subuh maka dia masih melakukannya, maka ini membatalkan puasa. Ini membatalkan puasanya. Namun kalau misalnya seorang melakukan persetubuhan lalu selesai sebelum memasuki waktu fajar, memasuki waktu subuh, namun di waktu subuh dia masih dalam keadaan junub. Dia masih dalam keadaan junub. Maka dalam keadaan seperti ini, puasa yang dia lakukan adalah sah. Kondisi dia dalam keadaan junub tidak menyebabkan puasanya batal. Tidak menyebabkan puasanya batal. Sebab dia tidak melakukan jima pada saat-saat di mana dia wajib untuk menahan diri dari al-mukhattirat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau di pagi hari dalam keadaan junub. Maka yang demikian tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah al-jima'. Faman jama'a wa huwa shaimun batala shiyamuhu. Maka siapa yang melakukan al-jima' dalam keadaan dia berpuasa, maka batal puasanya. Batal puasanya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan seorang untuk bermubasyarah, melakukan mubasyarah dengan keluarganya, namun sampai pada waktu yang telah dibatasi. Hatta yatabayyan alakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, hingga nampak waktu fajar shadiq. Wa alaihi taubat wal istighfar, dan wajib baginya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada'ul yaumi allazi jama'a fihi, dan mengganti puasa yang dia melakukan persetubuhan padanya. Wa alaihi ma'al qada'i kaffaratun, dan yang wajib bagi dia bersama dengan qada adalah membayar kafarah, wa hiya itqu raqabah. Membayar kafarah yang pertama membebaskan budak. Fa illam yajid shoma syahrain mutatabi'ain, apabila dia tidak mendapati budak untuk dibebaskan, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' at'ama 60 miskinan, apabila dia tidak mampu, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi ini 3 kafarah secara berurutan, membebaskan budak apabila dia tidak mendapati, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak sanggup, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halakt. Tatkala kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki datang. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah binasa. Sungguh aku telah binasa. Ini menunjukkan bahwa dia mengetahui hukumnya, bahwa seorang yang berpuasa tidak diperbolehkan mendekati keluarganya, berhubungan dengan keluarganya. Oleh karena itu ketika dia menyadari kesalahannya, dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, halaktu, aku telah binasa. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ihtaraqtu, aku telah terbakar api neraka. Saking takutnya dia. Maka ini menunjukkan bahwa sahabat ini mengetahui bahwa berjima' di siang hari Ramadan adalah hal yang tidak diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan. Meskipun dia tidak mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dari kesalahannya, apa yang harus dia lakukan. Faqala malak, maka Nabi mengatakan, ada apa denganmu? Qala, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Dia mengatakan, aku mendatangi istriku sementara aku sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ini terjadi di bulan Ramadan. Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku mendatangi keluargaku di bulan Ramadan, yakni di siang hari Ramadan. Sementara dia dalam keadaan berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah engkau mendapati budak untuk engkau bebaskan? Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Lagi-lagi dia mengatakan tidak. Qala hal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Lagi-lagi dia mengatakan tidak. Semuanya dia tidak mampu. Tapi dia melanggar. Dia mendatangi keluarganya di siang hari Ramadan. Qala famakatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fabainama nahnu ala dhalik utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi'araqin fihi tamrun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak. Tatkala kami dalam keadaan seperti itu, maka dibawakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'araq, yang di dalamnya berisi kurma. Wal araqu al miktal, dan yang dimaksud al-arak yaitu al-miktal, ya, sejenis keranjang yang mampu menampung 15 sa' hingga 20 sa'. 15 sa' hingga 20 sa' dari kurma. Ini diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, maka Nabi mengatakan, aina sa'il, di mana tadi orang yang bertanya itu? Yang melakukan pelanggaran tapi tidak mampu membayar kafarah. Di mana dia? Faqala ana. Maka dia mengatakan, ini aku. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil ini, kamu bersedekah dengannya. Kamu bersedekah dengannya. Faqala ar-rajul, kata Nabi sallallahu, kata orang ini, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Adakah orang yang paling miskin dariku wahai Rasulullah? Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk menyedekahkan kurma itu. Maka dia bingung mau disedekahkan kemana. Adakah orang yang lebih miskin dari wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain. Demi Allah, tidak ada yang ada di antara dua labah ini. Yang dimaksud al-harrah. Al-harrah yaitu tanah, bukit atau gundukan dari batu yang keras. Membentuk seperti ya bukit, ya. Al-harrah dari batu-batu yang keras itu disebut harrah. Nah, kota Madinah ya itu berada di antara dua harrah. Jadi yang dimaksud orang ini, adakah yang tinggal di kota Madinah ini ahlu baitin afqaru min ahli baiti, keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku? Ini maksudnya akulah orang yang paling miskin. Sehingga kalau beliau diperintahkan untuk bersedekah, lebih berhak saya sedekahkan kepada keluargaku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga nampak gigi taring beliau alaihi salatu wassalam. Lalu beliau mengatakan, berikan makan ini kepada keluargamu. Nah, berikan makan ini kepada keluargamu. Dia sudah melanggar, membatalkan puasanya. Dan dia membatalkan puasanya dengan jima. Lalu kemudian dia tidak membayar kafarah. Satupun dia tidak mampu melakukannya. Dapat kurma lagi untuk diberikan kepada keluarganya. Subhanallah. Dari sini para ulama mengatakan bahwa apabila seorang yang melakukan pelanggaran dan diwajibkan baginya untuk membayar kafarah, sementara dia tidak mampu melakukan salah satu dari tiga jenis kafarah tersebut, maka baginya kafarah itu gugur. Gugur baginya membayar kafarah. Sebab apa yang dia berikan pada keluarganya itu bukan kafarah. Karena dia butuh. Dia orang paling miskin. Maka dia berikan pada keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan pada keluarga. Namun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kewajiban kafarah itu tetap menjadi tanggung jawabnya? Misalnya di kemudian hari Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya kelebihan harta. Misalnya dia sudah berubah jadi kaya, punya harta, dia mampu membayar kafarah. Apakah kewajiban tersebut masih menjadi tanggung jawabnya? Ataukah tanggung jawab untuk membayar kafarah hanya pada saat itu saja? Yang ketika dia tidak mampu, maka sudah gugur kewajiban. Ini ada dua pendapat dalam hal ini. Namun tentu lebih berhati-hati ketika dia diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu saat. Punya kemampuan, maka sebaiknya dia membayarnya. Membayar kafarah tersebut. kapan dia mampu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa fi ma'na al-jima'i, dan termasuk di antara makna al-jima' inzalul mani ikhtiyara, mengeluarkan mani karena sengaja. Sengaja mengeluarkan. Ya, fa idza anzala as-sha'imu mukhtaran bi taqbilin aw lamsin aw istimna' aw ghairi dhalika fasada shaumuh. Apabila seorang yang berpuasa mengeluarkan mani dan dia melakukan itu dengan sengaja, apakah dengan mencium dan menyentuh atau istimna melakukan onani atau yang lainnya, maka puasanya batal. Puasanya batal. Lianna dhalika minasyahwati allati tunaqidu shaum. Karena itu termasuk syahwat. Syahwat yang bertentangan dengan puasa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Setiap amalan anak Adam itu sudah ditetapkan hitungannya kecuali berpuasa. Itu khusus untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Karena aku. Maka dia meninggalkan syahwat. Kata beliau, wa alaihi al-qada'u dunal kafarah. Maka wajib baginya mengganti puasanya, namun tidak ada kewajiban membayar kafarah. Li'anna al-kafarata la talzamu illa bil-jima'i faqat liwurudin nassi khassan bihi. Sebab kafarah tidak diwajibkan kecuali apabila dia melakukan jima'. Itu pun jima' yang dilakukan di bulan Ramadan, di siang hari Ramadan. Apabila di luar bulan Ramadan dia berpuasa misalnya, puasa sunnah, lalu dia membatalkan dengan jima, maka tidak ada kafarah. Atau misalnya dia membatalkan puasa qada di luar bulan Ramadan. Puasa qada, dia mengganti puasa Ramadan, lalu dia membatalkannya dengan jima, maka tidak ada kafarah. Jadi kafarah itu ada hanya apabila seorang melakukannya di bulan Ramadan. Dan tidak ada uzur. Adapun kalau dia memiliki uzur, misalnya dia sedang musafir. Dia sedang musafir dan dia berpuasa. Lalu dia membatalkan puasanya dengan al-jima'. Maka yang demikian tidak ada kewajiban kafarah baginya. Karena dia memiliki uzur untuk membatalkan puasanya. Nah, adapun kalau dia muqim dan dia melakukan di siang hari Ramadan dan tidak ada udzur baginya, maka wajib baginya kafarah liwurudin nassi khasan bihi, karena adanya nas dalil yang khusus menerangkan untuk seorang yang wajib membayar kafarah karena al-jima'. Adapun seorang yang disebutkan tadi, misalnya dia melihat atau menyentuh dan yang semisalnya menyebabkan keluar, kata beliau wajib baginya mengqadha karena puasanya batal, namun tidak ada kafarah. Dan ini pendapat jumhur ulama, meskipun ada sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban qadha baginya karena tidak membatalkan puasa. Meskipun hal ini merupakan hal yang diharamkan, tidak setiap perkara yang haram membatalkan puasa. Misalnya seorang menggibah, ya, melakukan adu domba, mencela di siang hari Ramadan, mengurangi nilai puasanya, namun tidak membatalkan puasa. Namun tidak membatalkan puasa. Untuk mengatakan batalnya puasa seorang yang keluar selain dari al-jima' membutuhkan dalil. Oleh karena itu sebagian para ulama, ya, dan itu yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah, demikian pula madhab Adh-Dhahiriyah Ibn Hazm, mengatakan bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.